Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Akhwani fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillahi rabbil alamin. Suatu kalimat yang senantiasa kita ucapkan, bahkan wajib untuk senantiasa kita ucapkan, yaitu di dalam sholat kita, seperti tadi yang dijelaskan Ustaz Imam Arif Hafidzahullah, termasuk rukun dari rukun-rukun sholat, membaca surat Al-Fatihah, dan itu dimulai dengan ucapan atau dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Minimal 17 kali di dalam sehari, dalam sholat kita, dalam sholat wajib, harus kita membaca ayat ini. Karena kalau tidak, maka tentunya sholat seseorang tidak akan sah. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dalam As-Sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Dan kalau salatnya dianggap tidak ada, maka berarti sama dengan orang yang meninggalkan sholat. Dan meninggalkan sholat adalah termasuk bentuk kekufuran, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, batas pemisah antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Kalau begitu, setiap ayat-ayat yang kita baca dalam surat Al-Fatihah, termasuk Alhamdulillahi Rabbil Alamin, adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Sangat penting untuk kita senantiasa mengamalkannya, membacanya, dan yang tidak kalah penting adalah kita renungkan maknanya. Karena tidak akan mungkin sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan terus menerus untuk kita baca namun tidak mengandung makna yang mendalam. Mesti ada makna yang mendalam, mesti ada rahasia agung di balik setiap bacaan-bacaan ibadah, zikir-zikir, ayat-ayat Al-Quran yang senantiasa kita baca setiap hari. Ulama kita menjelaskan, di antara makna atau hikmah yang agung, kenapa kita senantiasa membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dikarenakan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita itu begitu besarnya, begitu banyaknya, dan terus menerus tanpa henti Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kenikmatan kepada kita. Oleh karena itu, pelajaran yang sangat penting yang bisa kita petik dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah mahabbatullahi azza wa jalla, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kepada makhluk, kepada orang tua kita, yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, telah sangat berjasa kepada kita. Demikian pula pasangan-pasangan kita. Maka tentunya kita mencintai mereka. Jelaslah Allah subhanahu wa ta'ala lebih patut untuk dicintai. Karena nikmat yang hakiki seluruhnya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah tegaskan, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Dan tidak ada satupun kenikmatan yang ada pada diri kalian kecuali itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah menantang di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala juga berjanji, bagi siapa yang mensyukuri nikmatnya, dia akan menambah nikmatnya. Sebaliknya yang tidak bersyukur, maka dia diancam dengan azab yang pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian mensyukuri nikmatku, niscaya aku akan benar-benar menambah nikmat tersebut. Namun jika kalian mengingkarinya, maka azabku sangatlah pedih. Dan bagi orang yang berakal, subhanallah, dia dapat melihat bagaimana besarnya dan bagaimana banyaknya kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Dan bagi orang yang mengerti agama, yang mengerti tuntunan wahyu Al-Quran wa sunnah, dia akan lebih paham lagi bahwa nikmat yang paling besar bukanlah nikmat yang sifatnya duniawi, tetapi nikmat ad-din, at-tamassuk bid-din as-sahih, nikmat berpegang teguh dengan agama yang benar, nikmat menapaki jalan yang lurus, nikmat mengikuti Al-Quran dan sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafil ummah. Tetapi sayang sekali pada kebanyakan orang, mereka mengira nikmat yang paling besar adalah nikmat duniawi. Mereka mengira nikmat yang paling besar kalau Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan dalam diri seseorang kekayaan yang melimpah, harta yang banyak, atau kedudukan dan jabatan, ataupun istri-istri serta anak-anak. Padahal semua kenikmatan tersebut tidak ada nilainya di dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit pun bisa dibandingkan dengan nikmat istiqamah. Dengan nikmat istiqamah di atas agama yang benar. Sama sekali tidak. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Andaikan dunia ini nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikannya sedikit pun kepada orang kafir, meskipun hanya seteguk air. Dikarenakan dunia ini begitu rendah dalam pandangan Allah, maka orang-orang kafir pun dikasih dunia. Jangan kita pernah melihat orang kafir itu lebih daripada kaum muslimin. Jangan pernah kita menganggap ahlul dunia, ahlul ma'asi, orang-orang yang suka berbuat maksiat, lalu Allah anugerahkan nikmat kekayaan dunia kepada mereka, lalu kita anggap mereka lebih baik daripada orang-orang miskin yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah berikan kenikmatan dunia juga kepada orang-orang kafir dan kepada para pelaku maksiat, dikarenakan dunia itu memang tidak ada nilainya dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka bukanlah tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba Allah berikan dunia kepadanya, tidak sama sekali. Atau bukan tanda Allah lebih cinta kepadanya dibanding yang lainnya. Bukan suatu tanda Allah lebih cinta kepada seseorang karena dia lebih kaya, atau dia lebih ganteng, lebih cantik, atau dia lebih terkenal, dia lebih tinggi jabatannya dibanding yang lainnya, tidak sama sekali. Tetapi tanda cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba, kalau dia diberikan nikmat ad-din, al-fiqhu fid-din, istiqamah al-din, memahami agama yang dengan benar, dan istiqamah di atasnya. Ini kunci kebaikan. Sebagaimana Nabi SAW menegaskan, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan padanya, Allah akan pahamkan dia dengan agama. Allah tidak mengatakan Allah akan kasih dia harta, tidak. Allah akan kasih dia jabatan, tidak. Oleh karena itu, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW tidak pernah diperintahkan untuk meminta tambahan harta, tidak pernah diperintahkan untuk meminta tambahan istri, tidak pula tambahan kekuasaan dan jabatan. Tetapi waqul rabbi zidni ilman. Nabi SAW diperintahkan untuk berdoa kepada Allah, rabbi zidni ilman, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Sehingga kalau seseorang dianugerahkan nikmat dunia sedangkan dia tidak diberikan nikmat ilmu, tidak diberikan nikmat din, justru itu bukan sebagai kenikmatan, tetapi hakikatnya itu adalah azab kepadanya. Ini hakikatnya. Hakikat yang sesungguhnya, yang kebanyakan manusia itu lalai. Nikmat dunia tanpa disertai dengan nikmat ad-din, nikmat ilmu, wal fiqhu fid-din, adalah azab kepada seseorang. Sebab kalau dia tidak memiliki ilmu, dia tidak memiliki agama yang benar, maka dia akan mempergunakan hartanya di jalan yang sia-sia. Ini minimalnya. Dia gunakan hartanya pada hal-hal yang tidak berguna. Dan tidak jarang kita saksikan mereka menggunakan hartanya justru untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal harta yang Allah anugerahkan kepada mereka adalah nikmat yang seharusnya mereka gunakan untuk menambah bekal dan menambah ketakwaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang terjadi. Oleh karena itu, hendaklah senantiasa kita patri di dalam hati kita nikmat yang paling tertinggi, yang pertama sekali adalah nikmat tauhid. Nikmat mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu nikmat ini apabila hilang dalam diri seorang hamba, niscaya dia akan binasa. Dia pasti binasa di dunia dan di akhirat kelak. Dan seluruh kenikmatan dunia, ulama kita menjelaskan, seluruh kenikmatan dunia yang Allah anugerahkan kepada seorang yang kafir kepada Allah, kelak di hari kiamat akan menjadi azab baginya. Kelak di hari kiamat akan menjadi azab baginya. Sebaliknya, nikmat dunia yang Allah anugerahkan kepada seorang yang mentauhidkan Allah justru akan menambah kenikmatan di akhirat kelak jika dia mempergunakannya dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nikmat tauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga, baik dalam rububiyah, di dalam ibadah maupun dalam asma' wa sifat, ini adalah nikmat yang paling tinggi, nikmat yang paling besar. Dikarenakan apabila seorang tidak mendapatkan nikmat ini, maka dia akan binasa, terutama di akhirat kelak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan semua orang yang menyekutukan Allah pasti akan masuk ke dalam neraka, semua orang yang kafir kepadanya pasti akan kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Sebagaimana Allah tegaskan, innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari semua golongan, baik dari golongan ahlul kitab, yakni yang diberikan kitab Taurat dan Injil, Yahudi dan Nasara, maupun kaum musyrikin seluruhnya selain mereka, maka tempat mereka fi nari jahannam, di neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, ulaikahum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Walaupun hari ini mereka bisa dikatakan makhluk yang dihormati, mereka dimuliakan karena kekayaannya, karena kekuasaannya, karena kekuatannya, tetapi dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala mereka itu adalah syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Adapun orang-orang yang mentauhidkan Allah, maka Allah telah berjanji, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan sedikit pun, mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah. Ini nikmat yang paling besar, keamanan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, dan hidayah kepada jalan yang lurus, kepada tauhid, kepada sunnah. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar yang Allah akan anugerahkan kepada mereka yang mentauhidkan Allah. Adapun yang menyekutukannya, Allah telah tetapkan, innahum man yushrik billah waqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada satupun yang sanggup menolong orang-orang yang zalim tersebut. Walaupun di dunia ini mereka rajin bersedekah misalkan, mereka berakhlak baik kepada sesama manusia, mereka banyak melakukan proyek-proyek sosial, tetapi ketika mereka menyekutukan Allah, hilanglah semua balasan kebaikan-kebaikan, hilanglah semua kenikmatan-kenikmatan yang sepatutnya mereka raih apabila mereka mentauhidkan Allah. Karena Allah telah menegaskan, ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasulih. Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Juga Allah tegaskan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelummu, kalau kamu menyekutukan Allah, maka terhapuslah seluruh amalan-amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi nikmat tauhid ini akan benar-benar kita lihat dengan jelas betapa agungnya, betapa besarnya, ketika di akhirat kelak, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memastikan seluruh orang yang mentauhidkan Allah akan masuk surga, dan seluruh yang menyekutukannya atau kafir kepadanya pasti masuk neraka. Bahkan para pelaku maksiat sekalipun, selama dia tidak menyekutukan Allah, selama dia tidak kafir kepada Allah, kalau Allah menghendaki, maka dia akan diampuni, kemudian langsung dimasukkan ke dalam surga. Kalaupun Allah tidak mengampuninya, Allah mengazabnya terlebih dahulu, maka azabnya tidak akan kekal sebagaimana orang-orang kafir. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Karena sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Ini yang pertama. Insyaallah ta'ala, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan empat kenikmatan yang paling besar, empat kenikmatan yang paling terindah di dalam kehidupan kita. Ini yang pertama, nikmat tauhid. Yang kedua, nikmat as-sunnah. Nikmat kita bisa beragama sesuai sunnah dan selamat dari kebid'ahan. Ini juga merupakan nikmat yang tidak kalah penting daripada nikmat yang pertama. Karena Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita, "Laqad taraktukum ala mahajjatil bayda, aw laqad taraktukum ala al-bayda, lailuha kanahariha, la yazigu anha illa halik." Sungguh, aku telah meninggalkan kalian di atas sesuatu yang putih, yakni sunnah Rasulullah SAW begitu jelasnya, sehingga malamnya bagaikan siangnya, tidak ada satupun yang menyimpang darinya kecuali dia binasa. Kecuali dia binasa. Dan juga Nabi SAW menegaskan dalam hadithul iftiraq, "Wasataftariku ummati ala 73 firqah, kulluha finnari illa wahidah, ma ana alaihi wa ashabi." Dan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Seluruhnya di neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Kalau begitu, nikmat ittiba, meneladani Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah nikmat yang besar. Karena dengan nikmat inilah seorang muslim itu selamat akidahnya dan selamat dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya nikmat ini, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sampai berkata Imam Mujahid rahimahullah, "La adri ayya ni'matain a'zamu 'alayya." Kata Imam Mujahid rahimahullahu taala, Laqad an'ama Allahu 'alayya ni'matain. La adri ayyatuhuma a'zam." Sungguh Allah telah memberikan dua kenikmatan kepadaku. Saya tidak tahu nikmat manakah yang lebih besar, an hadani lil Islam wa an asimani min hadhil ahwa. Allah berikan aku nikmat hidayah untuk masuk Islam, yakni selamat dari kesyirikan dan kekufuran, ataukah Allah menjagaku dari bid'ah-bid'ah ini, dari hawa nafsu ini? Menunjukkan apa? Nikmat berpegang teguh dengan sunnah, berjalan di atas jalan para sahabat Rasulullah SAW adalah sebuah nikmat yang dianggap besar oleh as-salafus salih. Dan juga berkata al-imam Abu Aliyah rahimahullahu ta'ala, "Laqad an'ama Allahu 'alayya ni'matain, la adri ayyatuhuma a'zam, an hadani lil Islam wa alla yaj'alani haruriyya." Allah telah memberikan kepadaku dua kenikmatan dan aku tidak tahu nikmat manakah dari dua kenikmatan tersebut yang lebih besar. Allah berikan aku hidayah kepada Islam, ataukah Allah tidak menjadikan aku seorang pengikut khawarij? Kenapa ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah? Apa rahasianya sehingga para imam-imam kita, para ulama usalaf menganggap nikmat selamat dari kebid'ahan, selamat dari bid'ah khawarij dan yang lainnya adalah nikmat yang sangat besar? Sebab seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW itu tadi, "Kulluha finnari illa wahidah." Semua kelompok bid'ah, semua kelompok sesat yang tidak mengikuti sunnah, semuanya di neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan khususnya tentang khawarij, Nabi SAW mengatakan, "Yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar rabinya." Mereka itu keluar dari agama bagaikan anak panah yang menembus buruannya. Artinya, bisa sampai kepada derajat kekufuran. Ulama menjelaskan kalau sampai mereka menghalalkan dalam keadaan mereka tahu haramnya darah kaum muslimin, kemudian mereka anggap halal, maka sampailah mereka pada derajat kekufuran. Jadi, golongan-golongan khawarij yang kita lihat dan kita dengarkan melakukan aksi-aksi pengeboman, membunuh tanpa dasar yang hak, membunuh secara serampangan, baik kaum mukminin maupun orang-orang kafir yang sepatutnya tidak pantas dibunuh, jangan dikira itu hanya bid'ah biasa. Bisa jadi dia mengantarkan kepada kekafiran. yaitu ketika dia menghalalkan jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, padahal dia mengetahui keharamannya. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan, لَزَوَالُ هَذِهِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ. Hilangnya dunia ini, musnahnya seluruh dunia ini, itu lebih ringan di sisi Allah dibanding terbunuhnya seorang muslim. Tiba-tiba ada seorang yang mengatakan dia membunuh atas nama jihad, tetapi dia membunuh jiwa seorang muslim. Dia halalkan jiwa yang Allah haramkan. Tetapi kalau mereka tidak menghalalkan, maka ini bid'ah yang tidak sampai pada kekafiran. Demikian pula dalam riwayat yang lain, Imam Abu Aliyah mengatakan, لَقَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ نِعْمَتَيْنِ لَا أَدْرِي أَيَّتَهُمَا أَعْظَمُ أَنْ هَدَانِي لِلْإِسْلَامِ أَوْ لَمْ يَجْعَلْنِي رَافِضَهُ. Kata beliau rahimahullah, sungguh Allah telah memberikan kepadaku dua kenikmatan. Saya tidak tahu nikmat mana yang lebih besar. Apakah Allah memberikan aku hidayah kepada Islam, atau Allah tidak menjadikan aku seorang rafidah, seorang pengikut syiah rafidah. Kenapa jemaah sekalian? Sebab seorang itu kalau dia sudah mengikuti syiah rafidah, maka dari bid'ah yang kecil akan mengantarkan dia kepada bid'ah yang besar, yang pada akhirnya juga dia akan keluar dari Islam. Dia akan murtad. Awalnya dia mengatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebetulnya lebih pantas untuk menjadi khalifah daripada Abu Bakar dan Umar. Kemudian dia mengatakan sebetulnya Ali lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar. Kemudian dia mengatakan sebetulnya Ali sama kedudukannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya dia mengatakan sebetulnya beliau lebih mulia dan lebih pantas menjadi nabi dibanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka mengatakan Jibril alaihi salam salah memberikan wahyu. Maka sebagaimana orang-orang Yahudi memusuhi Jibril, demikian pula orang-orang Syiah mereka tidak suka kepada malaikat Jibril. Jadi jangan heran kalau mereka tidak senang kepada ahlu sunnah, kepada para sahabat, hatta malaikat pun mereka benci. Dan pada akhirnya mereka mengangkat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai sesembahan mereka, maka kafirlah mereka. Mereka melakukan perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah menganugerahkan nikmat kepada kita untuk mengenal sunnah, maka gigitlah sunnah itu. Pegang erat-erat, jangan sampai terlepas. Ikuti betul sampai akhir hayat kita, sebagaimana telah dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Was-sam'u wat-ta'a wa in ta'ammara 'alaikum. Was-sam'i wat-ta'a wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Wa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah serta mendengar dan taat kepada pemerintah kalian, meskipun yang memerintah kalian adalah seorang budak Habasyah, budak yang hitam. Dan hendaklah kalian senantiasa berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang telah mendapatkan hidayah. Gigit, pegang erat-erat sunnah tersebut dan gigit dengan gigi geraham kalian. Dan berhati-hati kalian dengan perkara baru di dalam agama. Karena setiap yang baru dalam agama itu bid'ah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Dan jangan sampai kita terpengaruh dengan mereka yang melontarkan syubhat. Katanya ada juga bid'ah yang baik, ada juga bid'ah yang sana. Kenapa? Karena katanya kata kullu itu maksudnya bukan seluruhnya, hanya sebagiannya. Apakah mereka menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kurang fasih di dalam berbahasa Arab? Kemudian Nabi mengatakan wa kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan itu di neraka. Apakah juga mereka akan mengatakan ini hanya sebagian kesesatan. Artinya sebagian kesesatan di neraka, sebagian kesesatan di surga. Ini tidak mungkin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan setiap kesesatan atau setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ini yang kedua yang harus kita jaga dan harus kita pupuk dengan senantiasa menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat yang agung, yang sangat besar, yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat ilmu. Yaitu nikmat berupa kecintaan di dalam hati kita kepada ilmu. Kerinduan untuk selalu menghadiri majalisul ilm. Semangat yang besar untuk melangkahkan kaki mendatangi orang-orang yang berilmu dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka menuntut ilmu agama. Ini nikmat yang sangat besar. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi seseorang, Allah akan pahamkan dia dengan agama. Maka berarti jika Allah menghendaki keburukan atasnya, maka Allah tidak akan pahamkan dia dengan agama. Dan kalau Allah tidak ingin memahamkan dia dengan agama, Allah akan putuskan darinya sebab-sebab untuk meraih pemahaman agama. Allah akan berikan kepadanya rasa malas untuk menuntut ilmu agama. Allah akan berikan kepadanya ketidaksenangan untuk menghadiri majalisul ilm, atau tidak semangat di dalam menghadiri majalisul ilm. Ini subhanallah, nikmat yang besar. Alhamdulillah di tengah-tengah kita ada orang-orang yang berilmu, yang berusaha meluangkan waktunya untuk mengajarkan kita. Jangan kita sia-siakan. Di antara bentuk jangan kita sia-siakan, usahakan kita datang ke majelis ilmu sebelum ustadznya datang. Sebagai bentuk pemuliaan kita kepada ilmu dan kepada orang-orang yang berilmu, sudah sepatutnya kita yang menunggu ustadznya, jangan ustadznya yang menunggu kita. Sebab kita yang butuh dengan ilmu tersebut. Maka ini suatu nikmat yang patut kita syukuri. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menjelaskan makna hadis ini. Beliau mengatakan, wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqqah fid-din ay yata'allam qawaid asy-syar' wa ma yattasilu biha min al-furu' faqad hurrima al-khair. Makna hadis ini adalah bahwasannya siapa yang tidak mau berusaha memahami agama, yakni dia tidak mempelajari akidah, tidak juga ibadah, tidak juga akhlak dan hal-hal yang berhubungan dengan ajaran agama ini, maka faqad hurrimal khair, sungguh dia telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mari kita jaga nikmat ini jangan sampai hilang dari diri kita. Karena Allah telah berjanji, siapa yang bersyukur akan ditambah. Siapa yang tidak bersyukur, maka akan dihilangkan nikmat tersebut, bahkan akan diazab dengan azab yang pedih. Kemudian yang terakhir, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba dan kepada kita semua adalah nikmat al-ukhuwah, nikmat persaudaraan. Ini adalah suatu nikmat yang harus kita agungkan, yang harus kita muliakan. Jangan kita menyepelekan nikmat yang besar ini. Artinya, jangan sampai kita merusak persaudaraan kita. Jangan sampai dengan perbuatan kita, dengan ucapan kita, dengan tindak tanduk kita, merusak hubungan di antara kita. Karena itu menandakan kita tidak mensyukuri nikmat yang besar ini. Secara khusus, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Nikmat apa yang Allah ingin diingat di sini? Adalah nikmat ukhuwah. "Idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Tatkala dulu kalian saling bermusuhan, kemudian Allah lah yang menyatukan hati-hati kalian. Lalu setelah itu, jadilah kalian bersaudara dengan nikmat Allah tersebut. Maka Allah ingatkan dengan jelas, nikmat ukhuwah, bahwasanya dia adalah sebuah nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang harus benar-benar kita jaga. Oleh karena itu, menjaga ukhuwah merupakan salah satu prinsip Islam yang hari ini sangat kita sayangkan. Sebagian orang tidak memperhatikan prinsip yang besar ini. Bahkan yang lebih kita sayangkan sekali, mereka yang telah mengenal tauhid dengan benar, yang bahkan telah mengetahui sunnah, bahkan semangat menuntut ilmu, tetapi tidak menghargai nikmat ukhuwah yang Allah anugerahkan kepadanya. Ini sangat kita sayangkan sekali. Begitu mudahnya lisan mereka merobek-robek persaudaraan. Begitu mudahnya sikap-sikap mereka menghancurkan persatuan kaum muslimin. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Min al-qawaidil 'azimah allati hiya min jima'id din, ta'liful qulub wa ijtima'ul kalimah wa salahu dzatil bayn." Di antara prinsip besar yang merupakan pokok agama ini, kata beliau rahimahullah, adalah ta'liful qulub, penyatuan hati. Senangnya hati kita antara satu dengan yang lainnya, tidak ada dengki, tidak ada benci, tidak ada hasad. Wajtima'ul kalimah, dan bersatunya kalimat, tidak ada perselisihan. Wasalahu dzatil bayn, dan baiknya hubungan di antara kita. Ini sebuah nikmat yang besar yang Allah secara khusus memerintahkan dalam Al-Qur'an, "Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum." Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Oleh karena itu, ulama kita, ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, mencerca dan mengingatkan kita akan bahaya fitnah at-tafarruq bainal muslimin wa khasatan bain ahli sunnati wal jamaah. Fitnah perpecahan, saling benci, saling dengki antara kaum muslimin, khususnya antara ahli sunnati wal jamaah, antara umat yang satu yang berpegang pada manhaj yang satu, untuk menjauhi fitnah-fitnah tersebut. Dan Nabi SAW, yang terakhir ingin saya sampaikan sebuah hadis, Nabi SAW mengabarkan kepada kita tentang orang yang berbahagia dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Ahmad dan para imam yang lainnya dari sahabat yang mulia Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sa'ida laman junnibal fitan. Innas sa'ida laman junnibal fitan. Innas sa'ida laman junnibal fitan walaman ibtuliya fasabara fawahan." Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah, baik fitnah kesyirikan, fitnah kebid'ahan, fitnah kesesatan, kemaksiatan, maupun fitnah perpecahan, perselisihan, dan peperangan di antara kaum muslimin. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Tiga kali disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya agar kita menjauhi fitnah, jangan coba-coba kita mendekat, baik dengan ucapan kita maupun dengan tindakan kita. Wala man ibtuliya fasabara fawahan, dan orang yang apabila dia diuji dengan suatu fitnah, maka dia bersabar, sungguh menakjubkan keadaannya. Di antara makna orang yang diuji lalu dia bersabar adalah orang yang dijelek-jelekan namanya, orang yang digibahi, orang yang dijatuhkan kehormatannya, lalu dia memilih untuk bersabar. Dia tidak memilih untuk melawan kecuali menjelaskan yang hak. Dia memilih lebih banyak untuk bersabar. Dia memilih diam. Inilah orang yang berbahagia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh menakjubkan keadaannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,